si Nahil bakalan ngena. Sing medaya buka kekene seolah adine ngelatunan ngelenan ken beli adi ketara ngoreman di pasine duseng gelap bang beli ngojok dewe adi sambil ngintip munyin yang kreke betengkani tepukin adi ngeroman pedaduanan beli sing demen adi ngemaduan tresnane boyang ke adi mejanji lakar satia di asik ini ane terus lain hati mudah ane nyakitin beli jok dewe adi sambil ngintip munyin jangkrike beten kami tepukin adi ngeroman pedaduanan beli sing demen adi ngemaduan tresnane boyang ke adi mejanji lakar satia wantang beli asiki sane tresnain adi tumuda adi nyakitin beli beli sing demen adi ngemaduan tresnane boyang ke adi mejanji lakar satia wantang beli asiki sane tresnain adi tumuda